Banyak jamaah ini, mohon maaf ini ya, merasani wakil empat. Ada nggak ulur? Merasani pengurus pusat, merasani KU pusat, merasani KU daerah, merasani pengurus muhajir, merasani pengurus ansor, ngomong yang tidak-tidak. Menurut saya ngomong yang tidak-tidak. Well, stop it, man, stop it. Kenapa stop it dulu? You better stop it. Lebih baik apa saudara jamaah? Berhenti, kita gak tahu apa-apa. Gimana-gimana lho? Saumpama saya main tahu lho. Saya ngomong, saya gak melihat, saya gak mendengar, saya gak apa? Ngomong. Saumpama saya main tahu, tahu betul, saya ngelakoni. Don't say nothing. Karena apa? Kewajiban saya harus man ro'a minkum mungkaron fal yughayyirhu biyadi. Kalau saya gak kuasa, kalau yastati apa? Fabilisani. Nah sehat, bukan ngomong ke orang. Fa'ilam yastati apa? Fabikolbi. Wadhalikat aful iman. Berasani. Berasani itu. Well, you better say it. I've never heard nothing. I don't see nothing. I've seen nothing. Ini saya ngomong gini, to the point. Gini apa itu? Saya tidak membela siapa-siapa, saya membela sampean semua. Jangan sampai sampean enggak tahu apa-apa ikut ngomong, dihadiahi titik utih oleh Allah, titik hitam, sampai hatinya penuh hitam, enggak bisa nerima kebenaran, enggak bisa nerima kebaikan, enggak bisa nerima rahmat, gelap gulita di hari kiamat. Yang baik, sampean punya hati yang putih bersih. Dibilangin, mas itu, tahu enggak jemaah ini, pengurus ini itu nyantet itu loh. Kayaknya pengurus nyantet pengurus loh lor. Bal-balan nyantet biasa loh lor. Gini apa gini lor? Dia ingin sopoh itu disantet sampai santet maksudnya dijegal orang disantet temen itu loh lor. Sama yang dengar omongan apa saja. Kalau itu berita jelek gak usah diterima. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum. Orang iman kalau ada kabar fasik datang kepada kamu, kabar kalau ada orang fasik membawa kabar kepada kamu, kamu harus tabayyun. Ini Allah maksudnya gini ya, keterangannya ayat ini, kalau ada orang bawa jelek, bawa kabar jelek kepadamu, benar atau tidak, berarti orang fasik. Halo? Halo? Kalau ada orang datang kepada kita, siapapun orangnya, kok ngomongi jeleknya orang, ngomongnya ke kita, berarti Allah sudah menghukumi orang ini fasikun. Surat Hujurat. Al-Iman insyaAllah. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Siapapun orangnya kalau datang kepada kita, mohon maaf, entah itu mubalig, entah itu pengurus, entah itu ulama di jamaah, entah itu siapa, kok datang kita ngomongin sesama pengurus pusat, desa, daerah, kelompok, ngomongin kejelekannya, berarti orang itu orang fasik. Ngomongin tentang keluarga kita, ngomongin tentang adik kita, ngomong kabar jelek ke kita, berarti orang fasik. Fatabayyanu, kamu harus tabayyun. Soalnya kalau kamu ambil hadiahnya titik, kalau kamu datang apa? Antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadim. Teman sakamar di pondok, halo. Nggih, yang mondok-mondok teman sakamar, ada temannya ngomong tentang temannya jelek, enggak usah didengar. Gak usah diterima. Ada tentang ngomong tentang kejelekannya orang kos-kosan, gak usah diterima. Kalau mau menyelesaikan harus tabayun. Harus apa saudara jemaah? Tabayun. Tabayun itu dijelaskan dulu. Kalau mau tabayun, berdoalah, ya Allah saya ingin tabayun, jangan sampai terjadi pertengkaran. Gimana Pak Bu? Tapi kalau sampean datang tabayun, maunya ngomongnya tabayun, tapi niat sampean tak labrake. Bukan tabayun itu jenenge, Lur. Ngene wae. Tabayun apa nglabrak? Halo, milih pundi? Tabayun apa milih nglabrak? Tabayun, nek tabayun itu omonge alon-alon. Ngene wae. Lawang tabayun ning sampean ngomong ngene yo. Aku kudu jare wong iki aku nek tabayun iki. Nek ngomong ana tak suwek lho. Apane sing disuwek apa lur? Iku bukan tabayun jenenge ngelabrat. Nang sewu lho ning cangkem sampean terus ngomongnya. Tadi ku tabayun apa ngelabrat wae lur. Ngomongnya halus tapi cangkem sampean iku ketinggal kok mending gak ada bugo sih. Terus ini ku sama ngomongnya tentang kula. Bener apa buatan ibu? Tuhan ini buatan ngelabrak, ini kita bayun ini. Ngomong ku halon-halon ini, mau angkel lagi kula. Saudara jamaah, jangan menambahi titik hitam di hati sampean dengan menerima fitnah. Kabar buruk dari orang lain tentang suami sampean. Halo ibu-ibu, tentang suami. Mbak, saya lihat suami sampean kok runcang-runcung dengan tim pernikahan. Hati-hati mbak ibu. Nanti tahu-tahu punya dua, punya tiga, lo geblak sampean. Wong wedok ini lur nek wis krungu ngene lur waduh wis. Randang kendil cowek pecah kabeh lur ya. Ya memang perempuan seperti itulah lur. Perempuan itu nggih. Perempuan itu bisa menahan cinta meskipun bertahun-tahun. Mungkin apa nggih lur? Misalnya mencintai seseorang dia itu bisa mendem suwi lur. Kawan yang ngomong lho. Tapi perempuan itu gak bisa menahan cemburu meskipun sedetik saja. Wah enak cemburu lho lho wais. Barik lho lho disiram jangan bujuni lho lho. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Kenapa saya minta bapak dan ibu-ibu menulis saya harus peduli dengan hati saya. Saya harus merawat hati saya harus meramut hati saya harus punya hati yang baik, saya harus punya hati yang sabar, harus punya hati yang pemaaf, punya hati yang tawakal. Soalnya apa? Pertama, kalau kita punya hati yang baik, semua kehidupan kita akan jadi baik. Badan kita, fisik kita, pemikiran kita akan jadi baik. Hati itu pusatnya kehidupan. Jadi kalau ditulis ya, hati itu adalah punjurnya kehidupan. Orang di luar jamaah, ya, orang di luar jamaah, meskipun gak ngerti Quran hadis, yang peduli dengan hatinya, itu kehidupannya enak, nyaman. Percaya nama kita dulu, sama dulu. Percaya, memang ada orang itu ya, orang meskipun orang luar jamaah, tapi hatinya baik. Baik dalam arti, baik untuk urusan kehidupan. Bukan untuk bisa menerima hidayah. Banyak orang luar yang lebih baik hatinya dari kita. Dalam arti itu apa? Urusan kehatiannya bukan urusan iman dan kafirnya. Mungkin namanya lur. Ya pemaaf, ya apa? Penyabar, ya kasih sayang, ya banyak hal saudara. Satu tok, dia gak mau iman. Ya cuman itu yang membuat masuk neraka. Mungkin namanya lur. Yang baiknya semua itu mesti jadi pahala, enggak dapat pahala. Dalilnya ada enggak? Enten. Laisal birra antu walu wujuhakum qibalal masyriq wal maghrib walakinnal birra man amana billahi. Seterusnya al-ayah surat Al-Baqarah. Orang itu belum dicukup, belum dikatakan baik kalau memualingkan. Jadi kamu belum dikatakan baik kalau kamu memalingkan wajahmu ke kanan atau ke kiri atau ke depan. Semua orang mengatakan baik. Itu belum cukup baik. Walakin al-biro man amana billah. Wal billahi wal yaumil akhir wal kitab wa nabiyin. Wal malaikat wal kitab wa nabiyin. Wa atal malaku bidawil kubwa wa atal masyakin. Wajah itu wajah di cuma 10 jam. Kan? Wah. Dilupakan saudara. Salah banyak yang hafal di sini surat Al-Baqarah. Jadi kalau kita mau dikatakan baik, dasarnya harus iman dulu. Ayat ini juga menerangkan kepada kita bahwa ada orang luar itu saja jamaah. Kalau diajak ngaji, Allah sih penting aku gak pengen pinek barang uang, aku mau bisu warga. Gak cukup. Tapi poinnya bahwa di luar jamaah itu ada orang yang hatinya baik. kehidupannya yang baik. Punya kepada istrinya peduli, kepada anaknya peduli, kepada tetangga peduli. Kalau dimintain tolong ya membantu, kerja bakti ya datang. Ada nggak orang luar yang begitu, saudara? Ada. Malah kalau yang dikatakan Bapak Imam, yang disampaikan oleh yang di, apa dibilang oleh Bapak Imam atau Bapak Haji Saudi Siswoyo di Australia, ya di Australia itu, di Australia, di dulu di Amerika tapi nggak semua Amerika, di Jepang, di ini sudah pergi semua ke jamaah. Di sana itu kita ketinggalan tas, ketinggalan HP, ketinggalan apa, nggak ada orang nyentuh, nggak ada orang nyentuh. Kemarin mau kesini hari Minggu, jadi saya berangkat ke sini hari Kamis, sampai di sini Jumat malam. Itu saya hari Minggunya itu jalan-jalan dengan anak tahfidz Quran ke Jambru. Ke Jambru, Jambru itu kayak Wetebum. Wetebum itu apa, permainan air itu loh. Nah, Wetebum tahu ya. Itu tahu yang tahu sing gak ru opo, monggo gak di sing gak nang ndi yo gak ru Wetebum opo lho. Nah, pokoknya dulinan banyu lah, wong kecek-kecek, wong agus-agus, ini jenisnya waterboom lho. Saya pergi ke sana itu, saya diajak istri saya untuk bawa si apa UNESWES, si kembar, si twin itu, sama bawa anak saya yang terakhir. Saya dan istri saya. Mau yang sungai mengalir itu lho. Oh, posisi ini kenyut-kenyut juga lho. Itu kan saya bawa twin harus naikin ke apa, susah itu saudara. Terus saya bawa anak saya yang perempuan itu saya taruh di perut saya, yang twin itu saya kasihin apa karet itu lah. Itu saya pakai jam, bawa duit ini. Itu ya saya cuman masukin, saya bungkus kertas, saya taruh di tapawe, di saya bawa kue soalnya, saya taruh sandal apa di situ, nggak ada yang nyentuh saudara. Jam tangan, duit, apa ya, saya bungkus, cuman saya bungkus kertas gini supaya gak kelihatan nyolok, saya bungkus kertas gini, terus saya masuk di kotak, saya taruh, saya kasih sandal istri saya sama sandal saya. Gak ada yang itu, sandal-sandal bagus-bagus di situ saudara, karena masuk situ kan gak berubah sandal, gak ada yang nyentuh. Di sini kalau kita di permainan, tinggal tas, tinggal dompet, ngelur gak? Pemane ninggal duit, pemane ninggal jam tangan, balur. Kira-kira hilang apa selamat, balur. Sandal ya amblas, balur ternyata. Kau senang permainan nang kene lho, sandal wis kripis nggo hilang, balur. Ada enggak yang kehilangan sandal? Halo, saman kalau pengen punya hati yang baik, sandal saman hilang, apa yang saman omongan pertama? Apa yang omongan pertama? Istri saya. Yang kedua ngomong apa? Sandal saya sedang dipinjem, mudah-mudahan Allah paling barokah. Dimaafin apa dimangkelin? Dimaafin apa dimangkelin? Ayo, kira-kira saman ngomong mulai batin apa orang? Sandal tas tunggu ya sudah sampean kalau punya hati yang baik ya toh, duit meskipun belinya baru beli 80 ribu 100 ribu saman akan bilang sandal saya baik sekali sedang dipinjam orang. Alhamdulillah jazakumullah khairah. Melatih punya hati yang baik, kalau kehilangan sandal ngomong apa suruh jemaah? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang kedua ngomong apa? Sandal saya sedang dipinjam. Dimaafin apa disumpahin? Halo, dimaafin apa disumpahin? Munine innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sandal ku ilang. Jancuk iso apa, jopo? Ayo. Istri jaknya kepake enggak, Lur? Dia mau temui cetak meso-meso lah, sama dia ujur mau cetak meso, itu gak meso cuma ngolot. Well, kita berdoa mudah-mudahan Allah paring hati kita menjadi hati yang baik. Mudah-mudahan Allah paring hati kita menjadi hati yang baik. Mula-mula maring kita punya hati yang baik, yang pemaaf, yang longgar, yang luas, yang selamat, yang sehat.